Ketika langit menjingga, redakan dunia. Saat magis ini, jawaban mimpi. Tak lain yang ku ingin, hanya kau di sampingku. Dan hatiku berkelana sampai di sini, dan rasakan getar cinta alam saksinya. Tak ada yang mampu jalani ini, dunia ber